Dulu hatiku yang sayu menatap wajahmu tenang dalam lena kasih ku zahirkan laku sedangkan bibirku jauh dari lafaznya. Aku meredakan rindu, mendamaikan kalbu. Tak mungkin ku temu bila sentuhanmu, biarpun ku reda seluruh dunia mencari. Lafaz yang tersimpan.